nganti saiki. Awakmu mulih kok ora ngabari aku. Lah jarine aku tulang rusukmu. Saat dodo aku mesti bali. Di gelangku. Apa ijolke? Dijolke apa? Tak ijoli iki.